Ada pertanyaan. Yang pertama tentang masalah hijrah. Tentang masalah hijrah ini, ada sementara orang berpendapat bahwa hijrah itu cuma sekali. Hijrah yang sekali itu dari Makkah ke Madinah. Jadi memang ada hadisnya, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwa Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Itu sabda Nabi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Dijelaskan oleh para ulama. Yang dikatakan hijrah tidak ada itu, hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak lagi. Karena apa? Karena Makkah sudah jadi negeri Islam. Mau hijrah kemana? Makkah negeri Islam. Waktu itu, di awal-awal, Makkah negeri kafir, Madinah negeri Islam. Setelah Fathu Makkah, semua sudah Islam. Madinah Makkah sudah Islam, dan sekitarnya juga sudah Islam. Mau hijrah kemana? Yang dari luar berarti hijrah ke Makkah. Sedangkan Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sudah Fathu Makkah, itu maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah itu yang tidak ada. Karena sudah di negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada. Karena apa? Beberapa hadis. Sabda Nabi ini, yang terakhir, la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah, wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi, seorang ustaz atau seorang ulama atau penceramah, ketika dia membahas soal hijrah, dia harus lihat dalil-dalil dari ayat maupun hadis tentang hijrah. Jadi bukan sekedar membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa melihat hadis yang lain. Hadis ini sahih. Dan ada beberapa hadis lagi yang sahih menunjukkan bahwa hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Maka tidak adu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat lagi, bahwa hijrah ini, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu penuh dengan pengorbanan. Dan setelah Nabi hijrah dengan pengorbanan memperjuangkan Islam, itu tidak ada seorang sahabat pun yang merayakan hijrah. Umat yang belakangan, mereka memperingati peringatan hijriah. Ini perbuatan ini tashabbuh bin Nasara, menyerupai orang-orang Nasara. Karena Nasara merayakan 1 Januari tahun baru, kemudian orang Islam niru. Tidak pernah dikerjakan tentang tahun upacara hijriah itu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin. Sekarang kita mau contoh siapa? Contoh kita, uswah kita Rasulullah. Contoh kita para sahabat. Contoh kita tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang, kalau ada yang belakangan, kita mau contoh siapa? Ustaz, ulama, bukan contoh kita. Mereka khaira ummah, mereka khairul qurun, generasi yang terbaik, mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Kenapa kita tidak diri mereka? Jadi upacara atau peringatan yang demikian itu tidak benar. Kemudian juga isinya kadang-kadang, dengan hijrah kita membangkitkan umat. Dari mana bangkitnya? Enggak pernah ceramah soal tauhid, tidak mengingatkan umat tentang syirik. Dari mana bangkitnya? Tidak akan bangkit. Umat ini tetap mengalami zalil, kata Rasulullah, hatta terji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama Islam, yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh. Bukan Islam yang dipahami oleh orang sekarang, pahami seperti sahabat, baru Islam mengalami izzah. Seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam, wa mata nabtagil izzata bighairihi azallanallah. Kata Umar bin Khattab, kita ini diberikan kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari Islam dengan yang lain, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Nah sekarang ini orang Islam mencari yang lain. Bukan mencari Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Bukan. Mencari yang lain. Makanya umat ini mengalami zalil, mengalami kehinaan. Tadi yang kedua apa? Orang yang melakukan kesyirikan, bagaimana mereka haji, apakah boleh, sedangkan menurut ayat Al-Quran bahwa orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana orang-orang yang berbuat syirik itu masuk Masjidil Haram? Ingat, orang yang berbuat syirik belum tentu orangnya musyrik. Orang yang berbuat kekufuran belum tentu orangnya kafir. Jadi berbuat syirik karena apa dulu dia? Mungkin karena dia jahil, mungkin karena dia terpaksa, atau mungkin karena lingkungannya semuanya itu berbuat demikian, dia tidak tahu. Jadi kita lihat apa, sebab apa, kecuali kalau jelas-jelas dia sudah syirik, mengingkari dan menolak tentang kewajiban itu dan segala macam sampai dia kafir dan tahu umat Islam, maka dia tidak boleh masuk ke Mekah. Karena menurut ayat Al-Quran tidak boleh ada orang musyrik di tanah Arab. Di Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang musyrik masuk. Jadi tanah haram itu, Mekah dan Madinah, sekitar haram itu tidak boleh orang musyrik masuk atau orang kafir. Tidak boleh. Selama-lamanya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau mereka masuk melakukan haji, ya mereka berbuat syirik, tetapi belum tentu orang yang musyrik. Maka kewajiban kita mengingatkan, memang banyak orang-orang yang berbuat syirik dari berbagai penjuru dunia, mereka melakukan ibadah haji. Ya kita kewajiban mengingatkan. Mengantum perhatikan, di bukunya Sifat Haji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasirun Albani, itu diingatkan dua. Yang pokok diingatkan. Dalam mukadimahnya. Yang pertama, kepada para haji, jangan berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para haji tidak boleh nyukur jenggot, karena itu maksiat, dosa. Itu peringatan Syekh Muhammad Nasrul Ali hadis zaman sekarang ini. Dibawakan ayat dan hadisnya, karena itu maksiat. Syirik jelas maksiat yang terbesar. Yang kedua nyukur jenggot, yang dilakukan oleh sebagian haji, jemaah haji itu. Itu yang bisa saya jawab. Jadi kita tidak bisa menetapkan bahwa mereka itu kafir atau musyrik, seperti yang sudah pernah saya jawab dulu. Wallahu a'lam bissawab.